dan salah satu tanda orang bertakwa. Ada sebagian orang mengatakan, saking dia tidak beriman kepada yang nyata, dia mendustakan surga dan neraka. Dia mengatakan itu hanya dongeng-dongeng, belum ada kehidupan nyatanya. Yang nyata adalah yang kita rasakan di dunia. Adapun para nabi, para rasul, para alim ulama yang mengikuti mereka, itu hanya bercerita tentang dongeng-dongeng, hanya kisah-kisah yang tidak nyata. Nah, ini perlu diperhatikan baik-baik. Kata-kata mahsusan, kedua cerita itu nyata, adalah hal yang sangat merupakan bukti bantahan terhadap orang-orang yang tidak berakidah tentang hal gaib. Lihat, kalau seandainya Anda mengatakan bahwa surga, neraka, hari kiamat, hari pembalasan itu adalah hanya cerita dusta, hanya dongeng-dongeng yang dibawa oleh mulai dari para rasul, para nabi, kemudian para alim ulama, maka ini ada bukti nyata, bukti yang bisa diindra dengan panca indera Anda. Dua cerita. Cerita yang pertama, Nabi Ibrahim dengan Namrud. Cerita yang kedua tentang ini, yaitu tentang seorang yang dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala setelah dia mati. Dan juga cerita yang ketiga, maafkan, dua cerita itu adalah orang yang dihidupkan oleh Allah setelah dia mati 100 tahun. Cerita yang kedua, ceritanya Nabi Ibrahim yang minta dengan nyata, dengan dilihat oleh mata langsung, kasat mata langsung, bagaimana Allah menghidupkan yang mati. Yaitu 4 burung, kemudian dicincang-cincang, kemudian dijadikan 1, kemudian dibagi menjadi 4. Campuran dari 4 burung tadi. Ini bukti nyata. Dan sekali lagi saya tekankan bahwa kata-kata kedua ayat ini adalah dalil yang agung, yang nyata. Ini penting untuk membantah orang-orang yang tidak percaya akan kehidupan akhirat. Dan ada manusia itu di zaman sekarang. Manusia-manusia seperti itu ada di zaman sekarang. Maka bersyukur kalau seandainya tidak pernah ada di dalam hati kita sebuah keraguan. Surga itu ada gak ya? Neraka itu benar ada gak ya? Kiamat nanti benar ada gak ya? Kalau kita tidak mempunyai dalam hati kita seperti itu, maka bersyukur kepada Allah. Itu nikmat Allah. Ada orang-orang yang diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, hatinya dipenuhi dengan keraguan-keraguan. Surga dan neraka jangan-jangan itu hanya sekedar dongeng, cerita, bohong, dusta untuk mengiming-imingi manusia. Seperti kaum liberal yang mereka mengatakan bahwa esensinya bukan surga atau nerakanya. Jadi mereka menafikan surga dan neraka. Esensinya adalah itu hanya sebatas bonus, hadiah yang kalau orang mengetahui hadiahnya dia akan mau beramal. Ini menghina surga dan meremehkan neraka. Maka penting ini ya, perlu digarisbawahi kata-kata nyata ini, karena itu untuk membantah orang-orang yang tidak percaya akan hal gaib, bahwa hari kiamat memang gaib bagi kita sekarang. Surga, neraka, gaib bagi kita sekarang. Bahkan seluruh tanda-tanda kiamat, matahari terbit dari barat, kemudian ada asap hitam di langit yang sangat hitam, keluarnya Dajjal, turunnya Ya'juj Ma'juj, turunnya Nabi Isa, keluarnya Nabi Imam Mahdi, dan semisalnya. Gaib bagi kita sekarang. Baru terjadi goncangan yang sangat dahsyat, itu gaib. Nah, termasuk nikmat Allah sebagaimana yang saya sebutkan tadi, kita percaya akan hal itu. Karena itu gaib, dan salah satu tanda orang bertakwa adalah beriman kepada hal gaib. Dan semasuk ke hinaan, kerendahan yang diberikan oleh Allah kepada seorang hamba, dia tidak percaya akan hal gaib. Maka Allah membantah dengan dua cerita ini. Cerita mematikan orang selama 100 tahun, kemudian dihidupkan lagi. Cerita Nabi Ibrahim menyembelih 4 burung, kemudian dijadikan satu burung tersebut, kemudian dibagi menjadi 4. Kemudian diletakkan di atas puncak gunung, lalu dipanggil semuanya datang. Ini cerita-cerita nyata yang bisa diindra dengan panca indra. Ini untuk bantahan orang-orang yang tidak percaya hari kebangkitan dan pembalasan hari kebangkitan. Kemudian penulis mengatakan, هذا دليلان عظيمان محسوسان في الدنيا قبل الآخرة البعث والجزاء واحد أجراه الله على يد رجل شاك في البعث على الصحيح كما تدل على الآية الكريمة. Artinya, salah satunya, salah satu jadi cerita itu adalah Allah perlihatkan kepada seseorang yang ragu akan kebangkitan menurut pendapat yang benar. Kata-kata menurut pendapat yang benar, ini berarti ada khilaf di dalamnya. Ya. Salah satunya adalah Allah perlihatkan kepada seseorang yang ragu akan kebangkitan. Seseorang yang ragu akan kebangkitan. Menurut pendapat yang benar, sebagaimana ditunjukkan oleh ayat yang mulia ini. Lihat kata-kata, seseorang yang ragu akan kebangkitan menurut pendapat yang benar. Berarti di sana ada khilaf di antara para ulama. Siapa orang ini? Apakah dia ragu ataukah dia tidak? Karena kalau seandainya kita lihat secara lahir ayat ini, zahir ayat ini, sepertinya dia ragu akan hari kebangkitan. Allah berfirman di dalam ayat Al-Qur'an, anna yuhyi hadhihi Allahu ba'da mautiha. Artinya, bagaimana Allah bisa menghidupkan kampung ini setelah dia hancur? Ya. Orang ini ragu. Enggak mungkin yang seperti ini hancur lebur dibangkitkan oleh Allah seperti semula. Maka Allah membuktikan kepada dia. Ini orang pertama. Ada pendapat lain yang mengatakan bahwa orang ini enggak ragu, cuma ingin menanamkan keyakinan di dalam hatinya. Nah, itu maksudnya setiap kali penulis mengatakan menurut pendapat yang benar, terjadi apa? Khilaf. Khilafnya tentang apa? Bahwa orang ini ragu enggak akan hari kebangkitan atau tidak ragu. Paham maksud saya? Ya. Jadi ketika penulis mengatakan salah satu dari cerita itu adalah Allah perlihatkan kepada seseorang yang ragu akan kebangkitan menurut pendapat yang benar, berarti ada pendapat lain. Pendapat lainnya apa? Bahwa orang ini tidak ragu. Dia cuma ingin apa? Menanamkan di dalam hatinya agar keyakinannya tetap mantap. Sebagaimana yang ditunjukkan oleh ayat yang mulia ini. Kemudian penulis mengatakan, والآخرُ على يد خليله كإبراهيم عليه السلام كما أجرى دليل التوحيد السابق على يده. Sedangkan lainnya Allah perlihatkan pada kekasihnya Ibrahim alaihissalam, sebagaimana Allah perlihatkan dalil tauhid sebelumnya juga pada diri beliau. Kisah yang kedua adalah kisahnya Nabi Ibrahim alaihissalam yang saya ceritakan tadi. Yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam berkata, qala arini kaifa tuhyil mauta. Ya Allah, tunjuki aku bagaimana engkau menghidupkan yang mati. Ini cerita yang kedua yang bisa diindra dengan panca indra. Cerita yang nyata tentang bahwa benar ada hari kebangkitan. Benar Allah bisa membangkitkan yang mati. Benar setelah itu Allah akan memberikan ganjaran kepada orang tersebut, entah surga atau neraka. Sebagaimana yang Allah sudah tunjukkan kepada Nabi Ibrahim sebelumnya, yaitu tentang cerita apa? Nabi Ibrahim dialog atau berdebat dengan Namrud bahwa Allah lah yang menghidupkan dan mematikan. Kata Namrud, aku pun bisa menghidupkan dan mematikan. Ternyata yang dimaksud dengan menghidupkan dan mematikan tidak seperti yang dimaksud dengan menghidupkan dan mematikan oleh Ibrahim. Namrud mengatakan, ini dua orang bersalah. Yang satu aku maafkan, yang satu tidak aku maafkan. Yang satu aku tidak aku penggal, yang satu aku penggal. Berarti aku menghidupkan mematikan. Oh, berarti orang ini enggak faham, kata Ibrahim alaihissalam. Kalau begitu, Allah menerbitkan matahari dari timur, coba terbitkan engkau dari barat pada saat yang bersamaan. Itu menunjukkan kepada tauhid. Karena tidak ada yang bisa mengatur dunia kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian penulis mengatakan, "Fa hadzal rajul marra 'ala qaryah qad dumirat tadmiran wa khawat 'ala 'urushiha qad mata ahluha wa kharibat 'imaratuha." Orang tersebut, nah ini cerita pertama yang kita baru baca. Penulis sekarang menceritakan ceritanya dengan detail. Orang tersebut melewati sebuah desa yang telah luluh lantah dan temboknya telah roboh menutupi atapnya. Tembok roboh menutupi atapnya, gimana itu? Berarti kita anggap masjid ini atapnya jatuh kemudian ditutupi oleh temboknya, begitu maksudnya. Ya. Susah untuk dibenarkan kembali. Dan itu satu kampung. Kalau satu rumah masih mending. Satu kampung. Ya. Yang mana temboknya menutupi atapnya. Luluh lantah satu kampung, satu negeri. Mustahil. Kecuali hanya dengan kekuatan Al-Jabbar. Kekuatan yang maha perkasa. Yang bisa mengembalikan seperti sedia kala. Kita lanjutkan. Faqala ala wajhi syakk wal istib'ad. Orang tersebut melewati sebuah desa yang telah luluh lantah dan temboknya telah roboh menutupi atapnya. Penduduknya telah meninggal dan bangunan-bangunannya telah hancur berantakan. Lalu dia berkata dengan rasa ragu. Nah ini, kenapa kita katakan pendapat yang paling benar bahwa orang ini memang ragu. Maka saya katakan sekali lagi, bersyukur kepada Allah. Jika di dalam hati kita, Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian, tidak mempunyai keraguan atas kuasa Allah. Ya, dan perasaan itu harus terus dipupuk. Karena dia bisa menurun perasaan itu. Contoh, tatkala bersedekah, keluarkan nanti isuk makan apa. Ya. Para ulama mengatakan di antaranya Syekhul Islam, "As-sadaqatu dalilun ala husnil dhanni billah." Sedekah itu bukti orang berbaik sangka kepada Allah. Dan kebalikannya, "Wa qillatul jud dalilun ala su'ul dhanni billah." Dan sedikitnya sedekah itu sebenarnya dia pada saat yang bersamaan dia mengakui tidak mengakui dia sedang berburuk sangka kepada Allah. Nanti saya makan apa besok? Pada saat yang bersamaan dia kurang benar-benar meyakini di dalam hatinya bahwasanya Allah Maha Kuasa. Ya, Allah Maha Kuasa. Dan subhanallah, ayat ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah, ada yang bawa mushaf atau saya lihat di sini aja. Ayat ini 254 Al-Baqarah tentang sedekah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala dari 255 sampai 260 berbicara tentang kekuasaannya. Kemudian di ayat 261, bentar, saya lihat ya. Di ayat 261, Allah Subhanahu wa taala sampai kepada ayat saya lihat berapa ayat sampai ayat berapa. 261 sampai kepada ayat 274, 281, 282, 283. Sampai kepada ayat 284. Lihat. Saya ulangi. Al-Baqarah 254 berbicara tentang perintah untuk bersedekah. Agar mau bersedekah, Allah berbicara tentang kekuasaannya. Di antaranya ayat-ayat yang kita bicarakan sekarang. Dari 255 sampai 260. Dari 261 sampai 284 itu membicarakan seluruhnya tentang sedekah. Subhanallah. Bapak, ibu, saudara, saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa saya berbicara seperti ini? Karena sebagian orang seperti ini, dia tidak percaya. Maka saya katakan bersyukur. Ketika tidak ada di dalam hati rasa tidak percaya, rasa ragu-ragu tentang kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala, itu nikmat Allah terbesar. Lihat, faqala ala wajhi syakki wal istiba'an. Lalu dia berkata dengan rasa ragu dan suatu yang tidak mungkin, anna yuhyi hadhihi Allahu ba'da mautiha. Bagaimana Allah menghidupkan kembali negeri setelah hancur? Negeri ini setelah hancur, mustahil menurut dia. Nah, ini yang terjadi kepada kebanyakan manusia. Ya, terutama saya sering sekali berhadapan dengan orang-orang yang ingin meninggalkan harta yang haram. Nanti Ustaz, saya masih punya tanggungan ini dan itu, nanti siapa yang bayar, nanti begini, nanti begini, nanti begini. Jadi dia muter otaknya sampai kurus cekik. Gara-gara dia muter otaknya, ya akhi, kita berhadapan dengan Allah Ar-Razzaq. Lawang yang kafir saja diberikan makan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana yang ingin taat? Mustahil Allah menzalimi hambanya. Wa ma rabbuka bidhallamin lil 'abid. Rabbu tidak akan pernah sekali-kali menzalimi hambanya. Tapi ini kan kurang, kita kurang percaya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Ai dzalika ba'idun wa hiya fi hadhil hal. Artinya hal tersebut sangatlah mustahil dengan kondisi dosa yang seperti itu. Mustahil bagi kekuatan siapa? Manusia. Yani wa ghairiha mithluha bihasabi ma qama biqalbihi tilka as-sa'ah. Lihat, maksudnya selain desa itu pun seperti itu, seperti apa yang terbesit di dalam hatinya pada waktu itu. Masalahnya bagian manusia berpikir tentang sebuah kekuatan dengan kekuatan manusianya, manusiawinya. Dia tidak berpikir dengan kekuatan al-jabbar, al-qadir, al-qadir, al-qahhar. Bisa. Ya, ada faedah menarik. Maryam alaihi salam beribadah kepada Allah. Akibat ibadahnya Allah memberikan karunia, yaitu makanan selalu ada di sampingnya. Tidak mengenal musim makanan tersebut. Buah-buahan yang aturan buah-buahan musim panas ada di musim dingin. Buah-buahan musim dingin ada di musim panas. Setelah melihat itu, yang mengurus Maryam siapa? Nabi siapa? Zakaria. Lihat, Nabi Zakaria mengatakan, kadzalika, demikianlah. Akhirnya Nabi Zakaria berpikir, kalau Maryam mendapatkan dengan ibadahnya makanan musim panas di musim dingin di musim panas, maka rezeki Allah pun datang tidak pada kebiasaannya. Makanya beliau masih berdoa, meskipun kata beliau, qala rabbi anna yakunu li ghulamun wa qad balagani al-kibar wa imraati aqir. Wahai Rabbku, bagaimana aku bisa punya anak? Aku telah tua, jompo, renta, dan istriku menafus. sudah mandul, bagaimana aku bisa punya anak? Tapi gara-gara beliau melihat Maryam alaihissalam datang buah-buahan tidak pada waktunya, ini pun pasti bisa datang anak enggak pada waktunya. Ya. Ini faedah saya ambilkan dari Syekh Sa'ad Al-Fitri rahimahullah, hafizahullah ta'ala. Jadi kita berhadapan dengan innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Kita berhadapan dengan zat seperti itu yang apabila menginginkan sesuatu cukup mengatakan kun fayakun. Dan yang seperti ini membuat orang lebih tenang. Ya. Contoh, saya beri contoh. Membuat orang lebih tenang dalam perihal menikah. Yang laki-laki, ya biasa. Bukan pekerja tetap, bukan PNS, penghasilan dari berdagang, kadang untung, kadang ini. Maka orang tua perempuan tenang saja. Yang penting dia saleh, dia akhlak baik, dia mau bertanggung jawab kepada anak perempuannya. Dia mau bekerja. Beda dengan orang yang menyia-nyiakan anak perempuannya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu. Kadang orang tua itu terlalu berpikir terlalu panjang. Kena anakku diberi makan apa? Makan nasi kuning kan? Atau mungkin makan batu? Harus ada ini, seisi kamar harus ada. Menyulitkan kaum muslimin. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, perhatikan baik-baik sekarang. وَذَلِكَ بَعِيدٌ وَهِيَ فِي هَذِي الْحَالِ وَغَيْرِهَا مِثْلُهَا بِحَسَبِ مَا قَمَ بِقَلْبِهِ تِلْكَ السَّاعَةِ فَأَرَضَ اللَّهُ رَحْمَتَهُ وَرَحْمَةَ النَّاسِ حَيْثُ أَمَاتَهُ اللَّهُ مِئَةَ عَامٍ. Lihat. Maka Allah menghendaki rahmat bagi orang tersebut dan bagi seluruh manusia di mana Allah mematikannya selama 100 tahun. Lihat, di sini pelajaran menarik, Pak. Orang ini yang tidak percaya, yang ragu-ragu dengan kuasa Allah, diberi rahmat oleh Allah. Lihat, bayangkan orang yang tidak percaya saja masih dikasihi oleh Allah. Dengan cara dia diwafatkan agar mengetahui. Sebenarnya yang mustahil dalam pikirannya tidak akan pernah mustahil di sisi Allah. Ya, cuma ada pembicaraan menarik di sini, agak sedikit mendalam, bahwa jangan sampai kita bertanya untuk sesuatu yang mustahil dan mustahil. Bagaimana? Ada sering pertanyaan, bisakah Allah menciptakan yang lebih besar dari dirinya? Ini pertanyaan keliru dari pertamanya. Ya. Dia mustahil fi dzatih. Dia mustahil pada zatnya. Mustahil pertanyaannya itu. Maka tidak perlu dan tidak boleh ditanyakan. Dan tidak ada pertanyaan begitu dari para sahabat Nabi. Paham? Bisakah Allah memikul sesuatu bisakah Allah tidak bisa memikul sesuatu yang diciptakannya? Ini pertanyaan keliru, mustahil. Allah itu akbar min kulli syai. Paham maksud saya? Ini para ikhwah, ini sering sekali ditanyakan kepada orang-orang yang sering memutar otaknya dan tidak akan pernah sampai terhadap kuasa Allah subhanahu wa ta'ala. Lihat, orang ini masih dirahmati Allah, ragu-ragu tapi masih dirahmati oleh Allah. Maka Allah mematikan dia dan orang kampung selama 100 tahun. Wa kana ma'ahu himarun fa amatahu ma'ah. Ketika itu dia bersama seekor keledai, lalu Allah juga mematikannya bersama orang itu. Wa ma'ahu ta'amun wa syarabun fa abqahu wallahu bi halihi ma kullu hadhihi al muddah at tawilah. Demikian juga makanan dan minuman. Lalu Allah mengawetkan makanan dan minumannya itu seperti keadaannya semula dalam waktu yang panjang tersebut. Lihat, di sini terlihat kekuasaannya. Ada yang bisa menjelaskan kepada saya bagaimana terlihat kekuasaannya? Hah? Yang satu dimatikan, dia, seluruh orang dan juga keledainya mati. Yang satu dibiarkan hidup. Di sini letak keistimewaannya. 100 tahun. Ya. Pian nasi kuning banjir aja. Sejam basi. Taulah nasi kuning banjir. Hah? Nasi kuning di anui kuah lontong. Tahu aja paham aja pian tak. Lu hendak berarti kadar budayaan. Ini mereka yang dirahmati oleh Allah. Sejam basi. Bagaimana 100 tahun? Subhanallah. Yang seperti ini masih tidak faham. Yang seperti ini masih ragu-ragu. Ya, perbandingannya. 100 tahun diwafatkan oleh Allah dan 100 tahun dibiarkan seperti semula, tidak basi. Allahu Akbar. Maka kata-kata Allahu Akbar itu sebenarnya harus kita maknai dengan sebaik-baiknya. Lihat Rasul sallallahu alaihi wasallam kalau sudah sedih, resah, gundah gulana, beliau mengatakan Allahu Rabbi, Allah Rabbku. Sudahlah. Saya Pak jujur pribadi dan ini rahasia. Biarkan jadi rahasia umum, mudah-mudahan bisa tertular. Kalau sudah mumet Pak, jalan kanan, jalan kiri, depan, belakang, bawah, tidak dapat solusi, sudah. Hah, lihat, saya akan lihat apa takdirmu ya Allah. Jalani. Hah? Jalani. Apa yang Allah telah takdirkan? Kita cuma bisa menjalani sambil kita berusaha semaksimal mungkin. Bukan berarti pasrah, enggak. Terus berusaha semaksimal mungkin, tapi jalani. Ada cerita menarik diceritakan oleh, langsung bercerita kepada saya. Waktu saya berkunjung ke Pekanbaru, Al-Ustadz Al-Fadhil Maududi Abdullah, kakak kelas saya, Ustadz yang sering menasihati saya. Beliau cerita, saya lihat anak-anak beliau kecil-kecil, padahal umur beliau lebih dari saya. Ustaz, kok anaknya kecil-kecil? Iya, saya terlambat 4 tahun. Terlambat 4 tahun. Selama 4 tahun tersebut, keluarga beliau setiap kali bulan datang, stres. Karena enggak bisa punya anak. Kalau haid kan berarti tidak punya anak. Haid tidak punya anak. Stres. Sampai beliau mengatakan kepada keluarga beliau, sudah sekarang kita tetap berobat. Tetap begini, tetap begini. Allah mau kasih kita apa saja, terserah. Itu sebenarnya kuncinya. Akhirnya setelah itu semua mereka lakukan, mereka dapat anak. Tawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lihat para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Fa'abqahumallah bihalihima kullu hadhil muddah tawilah. Maka Allah mengawetkan makanan minuman itu seperti keadaannya semula dalam waktu yang panjang tersebut. 100 tahun Pak. Tidak mudah. 100 tahun. Ada ulat, ada lalat, ada hama, ada ini, ada ini. 100 tahun. Tapi di tangan Allah bukan sesuatu yang mustahil. Ini yang harus kita tancapkan dalam hati kita. Ya, Allah berfirman, bukankah Allah berfirman tentang sesuatu yang tidak mustahil, yang sesuatu yang mustahil di mata manusia. Wa man yattaqillah yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah akan langsung memberikan jalan keluar baginya dan memberikan rezeki dari arah yang dia tidak sangka-sangka. Siapa yang beriman kepada ayat ini, maka dia tidak akan pernah merasa resah dengan rezekinya, dengan jodohnya, dengan nasibnya, karena Allah Subhanahu wa taala telah menjaminnya. Dan ini amalan hati. Dan ini adab seorang penuntut ilmu di luar majelis ilmu, di luar masjid Imam Syafi'i. Ya. Di sekarang kita ingin tekankan adab penuntut ilmu bukan hanya dalam majelis, tapi di luar pun dia juga beradab. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, penulis kemudian mengatakan, faqala ala wajhi syakki wal istibaa, ini sudah. Falamma Mabatil a'wamul ma'al mi'ah ba'athahu Allah faqala kam labithta qala labistu yawman aw ba'dha yawm wa dhalika bihasbi ma dhannahu faqala Allah bal labithta mi'atan wa dhahir anna hadhihi al mujawaba ala yadi ba'd al anbiya'il kiram. Setelah tahun demi tahun berlalu hingga 100 tahun, maka Allah membangkitkannya seraya berfirman, berapakah lamanya kamu tinggal di sini? Lihat, 100 tahun jasadnya tidak hancur. Lalu Allah membangkitkan dia dan bertanya langsung kepada dia. Dia menjawab, saya tinggal di sini sehari atau setengah hari. Ini menurut sangkaan dia. Hal itu menurut sangkaan dirinya, maka Allah berfirman, sebenarnya kamu telah tinggal di sini 100 tahun lamanya. Tampaknya tanya jawab itu melalui perantara salah seorang nabi dari nabi-nabi Allah yang mulia. Jadi maksudnya ada seorang nabi diutus oleh Allah kepada orang tersebut, kemudian menyampaikan tanya jawab tadi. Dan diceritakan lagi oleh Allah di dalam Al-Qur'an seperti itu. Wa min tamami rahmatillahi bihi wa binnas annahu arahu al-ayata ayanan liyaqtani'a biha. Dan di antara kesempurnaan rahmat Allah kepadanya dan kepada seluruh manusia adalah bahwa Allah memperlihatkan kepadanya tanda-tanda secara nyata. Fabada ma arafa annahu mayyit qad ahyahu Allah qila law unzur ila ta'amika wa syarabika lam yatasanna. Ya, ini nyatanya. Agar ia puas dengan hal tersebut, dan setelah ia mengetahui bahwa ia adalah mayit yang telah dihidupkan kembali oleh Allah, dikatakan kepadanya, lihatlah kepada makanan dan minuman yang belum lagi berubah. Jadi kalau seandainya dia dimatikan 100 tahun, dihidupkan lagi, dia mungkin merasa, oh biasa aja. Tapi ketika ada perbandingan, ini kok makanan dari mulai dulu, gak hancur-hancur. Dan dia merasa dirinya hidup, tidur sehari semalam. Aturan sehari semalam pun makanannya kan hancur. Bagaimana ini 100 tahun tidak hancur? Maka itu rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Allah ingin perlihatkan kepada orang tersebut bagaimana sebenarnya dia sudah hidup dan mati selama 100 tahun kemudian dihidupkan lagi oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan melihat makanan minuman seperti itu. Kemudian penulis mengatakan, وَذَلِكَ مِنْ آيَاتِ قُدْرَةِ اللَّهِ فَإِنَّ الطَّعَامَ وَالشَّرَابَ خُصُوصًا مَا ذَكَرَ الْمُفَسِّرُونَ أَنَّهُ فَاكِهَةٌ وَعَصِيرٌ لَا يَلْبَثُ أَنْ يَتَغَيَّرَ وَهَذَا قَدْ حَفِظَهُ اللَّهُ مِائَةَ عَامٍ. Artinya tidak berubah dalam masa yang panjang ini. Hal itu adalah di antara tanda-tanda kekuasaan Allah. Karena makanan dan minuman tersebut khususnya yang disediakan, yang disebutkan oleh ahli-ahli tafsir bahwa hal itu adalah berupa buah-buahan dan minuman perasan buah, tidak lama berubah. Buah-buahan salah satu makanan yang cepat rusak, apalagi sampai dijadikan jus, cepat rusak. Ya, tetapi 100 tahun tidak berubah. Dan tafsiran bahwa makanan dan minuman tersebut adalah makanannya berupa buah-buahan, minumannya adalah asir, yaitu jus, buah yang dijus. Ini tidak berubah. Jadi mungkin dicatat makanan itu maksudnya buah-buahan, minumannya adalah jus hasil dari buah-buahan tersebut, perasan buah. Kemudian penulis mengatakan, وَهَذَا قَدْ حَفِظَهُ اللَّهُ مِعَةَ عَمْ. Ini semua telah dijaga oleh Allah selama 100 tahun. Ya, cukup sampai di sini. Kita waktunya sudah habis. Apa yang baik dari Allah subhanahu wa ta'ala, apa yang buruk itu dari saya pribadi. Sallallahu alaihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.